بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. والمفرد بلميه والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. Al-Mufradu Mubtada Marfu Wa Dhammatu Rafi'i Adhamma Dhahira Al-Akhiri Al-Jamid Nat Al-Mufrad Wa Nat Al-Marfu Marfu Mislu Farid Khobar Marfu Wa Dhammatu Rafi'i Adhamma Dhahira Al-Akhiri Al-Waw Atifa In حرف شرط جزم يشتق فعل مضارع مغير صيغة مجزوم وهو فعل شرط ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى المفرد فهو ألفا رابطه لي رابطة بين شرط وجوابه هو ضمير منفصل مبني على ضم في محل رفع مبني على ألفا في محل رفع مبتدا ذو خبر وهو مضاف ضمير مضاف اليه مستكن ناتي ضمير والجمله من المبتدا الخبر جواب الشرط ثم لجزم جواب الشرط معنى بيت dan khabar mufrad yang jamid kosong dari domir a'id dan jika dia mustaq maka dia memiliki domir yang tersembunyi padanya. Jadi gimana? jika dia mustaq dari mengandung makna fi'il. Jadi al-mufrad al-jamid, khabar mufrad yang jamid, kosong dari dhamir. Adapun menurut orang-orang Kufah, tetap mengandungi dhamir. Seperti Zaidun akhuka, pada akhuka ada huwa. Adapun menurut al-Basriyun, dirinci. Kalau mufrad jamidnya mengandungi makna mushtaq, seperti Zaidun asadun, asad maknanya adalah syuja', ataupun Zaidun Qurashiyun, ya, maknanya adalah mansubun ila Quraisy, maka ini mengandungi dhamir. Adapun kalau dia mufrad jamid ini tidak mengandungi makna mushtaq seperti Zaidun akhuka, maka dia tidak mengandungi apa? Dhamir. Wa in yushtaq fahuwa dhamirin mustaqin. Kalau dia mushtaq, apa ini maksudnya mushtaq? Mushtaq di sini? Hah? Ya, yusahu minal masdar liyadulla ala muttasif, apa yang dia dibentuk dari masdar untuk menunjukkan al-muttasif, seorang yang tersifati. Ya. Kalau dia mushtaq, maka dia memiliki dhamir mustakir, mustakin. Ya, mustatirnya ini wujuban atau jawazan? Ya, wujuban. Ya, wujuban. Tidak bisa apa? Ditampakkan. Ya. Tidak bisa ditampakkan dhamirnya. Kecuali karena apa? Arid. Ya, sebab yang mengharuskan dhamirnya ditampakkan. Di antara sebabnya apa? Al-hasr. Ya, seperti contoh. Zaidun maqama illa huwa. Ya. Adapun pada contoh. Zaidun maqaimun illa huwa. Zaidun maqaimun illa huwa. Harus ditambahkan di sini huwa. Ya, dhamirnya qaim. Kenapa? Karena dihasar dia. Adapun kalau tidak dihasar, maka tidak boleh ditambahkan. Contohnya apa? Zaidun qaimun misalkan. Ya, ada enggak yang berpendapat boleh untuk ditambahkan? Ada ya, siapa? Sibawai membolehkan. Ya, menurut Sibawai berarti boleh, berarti jawazan ya, mustatirnya. Pada contoh Zaidun qaimun huwa, ya, inda Sibawai ya juz an yuhmal huwa badalan, dibawa sebagai badal min dhamir mustatir fi qaim, wa yajuz an yu'rab huwa fa'ilan li qaim. Apa? Yang pertama sebagai apa? Taukid. Yang kedua sebagai fa'il dari qa'im. Ya. Adapun menurut yang lainnya tidak boleh. Hanya boleh satu sisi saja. Contoh tadi apa? Ma qa'imun, Zaidun qa'imun huwa. Yaitu dibawa huwa kepada apa? Menurut saya sebagai hanya boleh huwa diira sebagai ya, taukid saja. Tidak boleh sebagai fa'il. Kemudian wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya, ini di antara tempat di mana dhamirnya itu wajib ditampakkan. Ya, setelah yang sebelumnya tadi ketika dhamirnya dihasar ma qaimun illa zaidun. Tempat berikutnya adalah ini. Ya, wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Silakan di ya Rob. وأبرزنه مطلقا حيث تلا وأبرزنه الواو للاستئناف أبرزنه فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والنون التوكيد mabni ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Wal ha dhamirun muttasil mabni ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mutlaqan hal mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Haitsu dharfu makan muta'alliq bi ubriza. Bi abrizan. Tala fi'l mabni ala dhom fi mahalli nasbin. Tala fi'l mad mabni ala mabni ala mabni ala fathi mabni ala fathi al-muqaddar. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-khabar al-mushtaq. Wal jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Ma ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Laisa fi'lun mad naqis mabni ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ma'na ismu laysa marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Wa huwa mudhaf al-ha dhamirun muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Lahu jarrun wa majrun muta'alliq bi muhassala alati. Muhassala khabar laisa mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Wal jumlah min laisa wa ma'mulaiha la mahala laha min al-i'rab silatul mausul. Ma'al bait. Dan tampakkanlah domir secara mutlak jika dia datang sebagai khobar domir. Jika dia mubtada. Tala yaudilah. Alia al-khobar. Dan tampakkanlah domir secara mutlak jika khobar datang setelah mubtada yang maknanya laisa ma'nahu, yang makna khobar tersebut bukan untuk mubtada yang kedua ini. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Abriz bila ma amr yaqtadi al-wujub, iya kan? Yaqtadi al-wujub. Tampakkanlah dhamir mustakin tadi, dhamir mustatir itu. Mutlaq, secara mutlak maksudnya apa? Secara mutlak wajib ditampakkan. Nah, ini di antara tempat wajibnya menampakkan dhamir mustatir pada khabar mufrad yang mustaq. Tampakkanlah dhamir tersebut secara mutlak maksudnya. Umina min al-absin au ya lam yu'man. Ya, khifa al-labs au lam yakhaf. Ya, enggak apa-apa. Dikhawatirkan adanya labs ataupun tidak dikhawatirkan. Contohkan sekarang yang di situ tidak ada di situ aman dari labs. Kemudian disebutkan itunya, bondernya. Apa contohnya? Yang aman dari labs contohnya. Zainun hindun. Ya, dharibatuhu. Zaidun hindun dharibatuhu. Maknanya apa Zaidun hindun dharibatuhu? Zaidun hindun dharibatuhu. Zaid hind yang mukul Zaid. Kalau Zaidun hindun dharibuha. Ya. Nah, ini kan. Zaidun hindun dharibuha. Ini kan. Tadi kan bahasanya kan khobarnya bukan untuk Ya, kunut mubtada kan? Kalau itu jelas itu. Iya kan? Zaidun hindun dhariba tuha, jelas itu khabarnya itu mubtada. Iya kan? Yang menjadi pembahasan kan khabarnya bukan itu mubtada maknanya. Berarti contohnya apa? Zaidun ya hindun dhoribuha. Zaidun hindun dhoribuha. Ada labas enggak di sini? Tidak ada. Ya, maknanya jelas. Zaid ya hindun dhoribuha. Ya, memukul hindun. Ya. Maknanya kan gitu ringkasnya. Ya. Zaidun kalau letter lock-nya Zaid hindun dipukul oleh Zaid, gitu kan? Zaidun hindun dhoribuha. Tidak ada labas di situ. Ya. Karena jelas dhamirha di situ sebagai apa? Maf'ulnya. Ya, berarti fa'il ad-dharab adalah Zaid. Ya, dalam keadaan seperti ini kata siapa? Orang-orang Basrah dan ini dipilih di sini oleh Ibnu Malik bahwasanya wajib tetap apa? Ya, untuk ditambahkan dhamirnya. Dengan dikatakan Zaidun hindun dhoribuhahu. Zaidun hindun dhoribuhahu wajib. Meskipun apa? Aman. Umina al-labas. Ya. Contoh yang tidak aman dari labas. Ya, Zaidun Amrun dhoribuhu huwa. Zaidun Amrun dhoribuhu huwa. Tidak aman dari labas. Ketika dibuang huwanya, Zaidun Amrun dhoribuhu, ya, memungkinkan ya pelaku dhorobnya Zaid memungkinkan apa? Amr. Ya, karena sama-sama mudzakkar, dhamir ha-nya bisa kembali kepada Zaid atau Amr. Tapi dengan didatangkannya huwa, maka ini memastikan bahasanya fa'ilnya adalah apa? Zaid, ya, maf'ulnya adalah Amr. Nah, itu. Adapun tadi bagaimana madzhabnya orang Kufah? Kalau dia aman dari labas maka ya boleh ya ditambahkan boleh dibuang ya dhamir mustadirnya. Adapun menurut orang Basrah mutlak apa? Ya, harus ditambahkan. Apa di antara syahid yang didatangkan oleh mereka orang Kufah tentang disembunyikannya atau bolehnya menyembunyikan dhamir tadi ketika aman dari labas? Hafal? Siapa hafal? Ya. Qaumi Dzurul Majdi banuha. Qaumi Dzurul Majdi banuha. Terus apa lanjutannya? Alimat bikunhi. Ya. Terus apa itu syahidnya? Cuma satu. Ya. Qaumi Dzurul Majdi banuha waqad alimat bikunhi dzalika adnanun wa qahtanu. Di sini syahidnya mana? Banuha. Seandainya disebutkan dhamirnya, maka dikatakan bagaimana? Banuha hum. Tapi di sini dibuang. Kenapa? Aman dari labas. Jelas ini. Fa'ilnya adalah siapa? Qaumi. Maf'ulnya adalah apa? Dhura al-majli. Haitu mana? Wa abrizanhu mutlaqan haitu tala. Ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Tambahkanlah dhamir mustatir secara mutlak apakah aman dari labas atau tidak indal basriyin ya haitsu tala ketika khabarnya mengikuti ma di sini kembali kepada mubtada ketika khabarnya mengikuti mubtada yang ya tidaklah makna khabar tersebut diperuntukkan bagi apa mubtada meskipun secara i'rabnya untuk siapa untuk ya mubtada coba di i'rab faqih zaidun hindun dhoribuhahu i'rabnya bagaimana zaidun hindun dhoribuhahu zaidun mubtada hindun ya zaidun mubtada awal kemudian hindun mubtada tsani kemudian dhoribuha khabar lil mubtada tsani kemudian wa huwa ismu fa'il ya'mal 'amal al fi'l yarfa'u al fa'il wa yansibu al maf'ul wal ha iya, ya mudhaf ilaih dia fi ma'na atau mansub, ya. Apanya? Mahalnya ya, karena dia sebagai maf'ul. Iya, kemudian huwa fa'ilnya. Jadi dhoribuhahu sama dengan yadribuhahu, itu sama. Ya, yadribuhahu. Ya, dia mudhaf ilaih, ya maknanya maf'ul bih. Kemudian jumlah apa? Minal mubtada atsani, ya wa khabar wa khabarihi. Di mahali rafin khabarun lil mubtada awal aidan. Dari i'rabnya ya tadi wasaf tadi yang mustaq adalah sebagai khobar bagi mubtada, tapi bagi maknanya bukan untuk mubtada itu, untuk selainnya. Kemudian yang perlu kita tambahkan di sini adalah tentang keharusan menampakkan dhamir mustatir itu, yaitu bahwasanya menampakkan dhamir mustatir itu wajib bukan hanya pada khabar mufrad yang mustaq. Ya, ketika khabarnya tidak diperuntukkan untuk mubtada. Maksudnya ini ya kewajiban ini, kewajiban apa? Menampakkan khabar bukan hanya pada pembahasan apa? Khabar yang mufrad. Ya, bukan hanya pada pembahasan khabar yang mufrad. Ya. Meskipun di sini sepertinya ya secara zahir al-musannif menghususkan. Iya kan? Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Jadi tidak khusus. Iya, keharusan menampakkan dhamir ini pada pembahasan apa? Khabar yang mufrad yang sedang kita bahas ini. Wajib pula menampakkan dhamir pada jumlah. Ya, ketika tidak aman dari labes pada khabar jumlah. Kalau tadi khabarnya apa? Khabar mufrad. Begitu pula pada khabar jumlah. Wajib ditambahkan dhamirnya ketika tidak aman dari labes. Contoh, Zaidun Amrun darabahu huwa. Zaidun Amrun darabahu huwa. Di sini khabarnya bentuknya apa? Hah? Jumlah kan? Darabahu huwa. Zaidun Amrun darabahu huwa. Jumlah kan? Jumlah apa ini? Fi'liyah. Zaidun Amrun darabahu huwa. Zaid Amr dipukul oleh Zaid. Ini wajib tidak untuk menampakkan dhamirnya daraba atau fa'ilnya daraba? Zaidun Amrun darabahu huwa wajib. Kenapa? Karena tidak aman dari labas. Seandainya dibuang huwanya, maka memungkinkan untuk dibawa fa'il darab kepada Zaid ataupun kepada Amr. Tapi dengan disebutkan dhamirnya huwa, maka ini memastikan bahwasanya fa'il darab adalah apa? Zaid. Nah, itu Zaidun Amrun darabahu huwa disebutkan. Iya. Wajib disebutkan. Iya. Karena ada mahdur di situ. Iya kan? Kalau tidak disebutkan itu terjadinya ilbas. Kemudian juga pada khabar yang memungkinkan dia, khabar yang mufrad atau jumlah. Khabar yang memungkinkan dia sebagai khabar yang mufrad atau jumlah, seperti khabar yang berupa dzarf wal jar wal majrur. Seperti ketika khabarnya dzarf dan al jar wal majrur. Ketika tidak aman dari labas, ketika ada mahdur, maka wajib disebutkan apa? Dhamirnya yang mustatir. Contoh, Zaidun Amrun fi darihi huwa. Zaidun Amrun fi darihi huwa. Zaid Amr di rumahnya. Huwa harus disebutkan. Kenapa? Kalau tidak nanti ada labes. Yang ada di rumahnya ini siapa? Zaid atau Amr? Tapi dengan disebutkan ya dhamirnya huwa. Ya, fi darihi itu mengenai dhamir dia. Aslinya kan istaqarra fi darih. Ya kan? Dibuang istaqarra-nya secara wajib, maka dhamirnya berpindah ke jar majrur. Mustatir dia. Ya, mustatir wujuban. Tapi karena di sini tidak aman dari labas, maka harus ditambahkan huwanya. Zaidun Amrun fi darihi huwa. Jelas dengan disebutkannya dhamir bahwasanya yang ada di rumahnya, si darihi di rumah dia, maksudnya rumah siapa di sini? Di rumah siapa? Zaid Amr di rumahnya, di rumah siapa? Di rumah Zaid, iya kan? Tapi kalau tidak disebutkan huwanya, memungkinkan di rumah Zaid, memungkinkan di rumah Amr. Gitu. Contoh yang dharafnya, ini kan khobar yang seperti ini, Zaidun Amrun fi darih, memungkinkan dibawa kepada khobar mufrad, memungkinkan dibawa kepada khabar jumlah, ya kan? Tergantung apanya? Penakdirannya. Kalau penakdirannya kainun, berarti mufrad. kalau penakdirannya istaqarra, berarti apa? Jumlah. Nanti akan datang itu. Contoh yang berupa dhorof, Zaidun Amrun indahu huwa. Zaidun Amrun indahu huwa. Zaid Amr, ya di sisi Zaid. Ya, Zaidun Amrun indahu huwa. Ketika kita menghendaki bahwasanya indahu maksudnya adalah inda Zaid, maka harus disebutkan dhamirnya indahu huwa. Nah itu. Bisa difahami ini? Jadi pembahasan tentang wajibnya menambahkan dhamir bukan hanya pada khabar yang mufrad mushtaq, tapi juga pada khabar yang berupa jumlah. Juga pada apa? Dhorob dan al-jaru wal-majrur. Ketika tidak aman dari labas, maka wajib ditambahkan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Hah? Ya, tadi kan disebutkan di antara tempat dari tempat-tempat yang mana wajib ditambahkan dhamir adalah ketika khabarnya adalah memungkinkan untuk dia dibawa kepada khabar mufrad, juga memungkinkan dibawa kepada khabar jumlah. Seperti ketika khabarnya dhorof dan jar majrur. Ketika khabarnya bentuknya dhorof atau jar majrur, maka memungkinkan dibawa kepada khabar mufrad, memungkinkan dibawa kepada khabar apa? Jumlah. Tergantung apanya? Penakdirannya. Kalau penakdirannya kainun, berarti khabar mufrad. Zaidun Amrun kainun takdirnya. Fidari. Berarti khabar mufrad. Fidari muta'alik saja dengan kain. Kemudian kalau dibawa kepada penakdirannya fi'il istaqarra, Zaidun Amrun istaqarra, ya berarti khabarnya berapa apa? Jumlah. Nah itu. Ya. Kalau ada labas, ditambahkan. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana? Disimpulkan kembali kalau ada datang khabar ya, mufrad yang mushtaq atau muawwal bil mushtaq, apakah dia mengandungi dhamir atau tidak mengandungi dhamir? Mesti ini insyaallah ya rajih. Ya. Kalau farid ataupun kalau apa? Jamid, maka ada khilaf. Ya. Nah, sekarang kalau khabarnya mushtaq, ya tadi kan mengandungi dhamir mustatir, ya mustatirnya bagaimana, wujuban atau jawazan? Ya wujuban. Ada juga yang mengatakan apa, jawazan, seperti siapa? Sibawai. Ya, dan mustatir, dhamir yang mustatir pada wasl tadi bisa menjadi apa, wajib. Ya, untuk ditambahkan. Pada berapa keadaan? Dua keadaan yang sudah kita lewatkan ya. Ketika dhamirnya yang pertama di hasr, ya kan? Ma qaimun illa Zaidun. Ya, ma qaimun illa huwa. Kemudian yang kedua, ya ini kapan? Ya, ketika khabarnya yajri. Ya, li ghairi man huwalah, khabarnya berlangsung maknanya untuk selain pemiliknya, untuk selain mubtadanya. Ataupun kalau khabarnya yajri liman huwalah, maka wajib apa? Disembunyikan. Ya, indal akfarin. Ya, ataupun kalau khabarnya tadi yajri li ghairi man huwalah, maka apa? Wajib ditampakkan. Mutlak atau bagaimana? Ya, menurut Al-Basri apa? Mutlak. Ataupun menurut apa? Orang-orang kufah, ya dirinci. Kalau aman dari labas, boleh disembunyikan. Tidak aman dari labas, wajib ditambahkan. Mana yang paling mudah madhabnya? Madhabnya orang-orang kufah. Ya. Ada syahidnya lagi. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Masih tentang al-khabar. Wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Mereka mengkhabari ya mubtada dengan dhorof dan juga dengan huruf jar. Mereka orang Arab ya, mengkhabari mubtada dengan dzaraf atau dengan huruf jar, yakni dengan jarun wa majrur. Nawina dalam keadaan meniatkan, ya makna kainin, makna kain, atau meniatkan makna istaqarra. Ya ramai jelaskan, akhbaru fi'lun wa fa'il bi dzarfin jar majrur muta'alliq bi akhbara, ya au harfu adfin, ya ay takhirih bi harfi jarrin bi harfi ma'tuf ala bi dzarf, ya dan hadan harf mudhaf syar mudhaf ilaih. Nawina ya ramis sebagai apa? Hal dari apa? Al wawu fi akhbaru, kan dia isim fa'il ya'mal amalan fi'il yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Mana fa'ilnya? Mustatir fi. Takdirnya apa? Hum. Makna sebagai apa? Maf'ul dari nawina. Mansub wa alamat nasbihi fathah muqaddara ala akhirihi li ta'adzur. Wa huwa makna mudhaf, ya kan? Kain qusida lafdhuh mudhaf ilayh. Imajrur wa alamat jarrihi apa? Majrur wa alamat jarihi kasrah bihi ala akhirih. Di sini kasrah. Ini jadi menerima kasrah. Au harfu ta'rif apa? Harfu litakhir au harfu 'athfin litakhir istaqarra ma'tuf ala kain. Jelas insyaallah ya harfnya. Mereka mengkhabari dengan dzaraf atau dengan huruf jar dalam keadaan meniatkan makna kain atau makna istaqar. Dari sini kita mengetahui madhabnya siapa? Ibnu Malik. Itu bahwasanya boleh di sisi beliau untuk kita menakdirkan muta'alaknya dzaraf dan jar majrur itu adalah kain atau istaqar. Mufrad kain atau jumlah istaqar. Fi'il atau isim, ya. تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة. Telah lewat bahwasanya khabar itu kadang bentuknya mufrad, kadang jumlah. وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. Dan di sini musannif, di bait ini musannif menyebutkan bahwasanya khabar juga datang dalam bentuk dzarf atau jar wa majrur. Dzarf atau jar wa majrur. Di sini ada cat ngaki, nanti kita baca ya setelah selesai paragraf ini. Mahu Zaidun indak. Ya, Zaidun indak. I'rabnya jelaskan. Zaidun sebagai apa? Mubtada marfu' indak. Dzaraf ya. Mansub. Dan dia mudhaf. Dzaraf. Syibu jumlah. Dia muta'alik di mahduf. Di mahalnya apa? Harafin khabar. Kemudian wa Zaidun fi dar. Fakullu minhuma muta'alikun di mahduf. Di mahdhufin wajibil hadaf masing-masing dari khabar dzaraf indak dan khabar yang berupa jar wa majrur fi dar itu muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf, ya wajibil hadaf dalam keadaan wajib dibuang, berkait dengan sesuatu yang mahdhuf yang wajib dibuang. Wa jaza qaumun minhum al-musannif, satu kaum di antaranya al-musannif membolehkan an yakuna dzalikal mahdhuf, agar ya mahdhuf itu berupa isim atau fi'il. Nahu kain aw istaqarra bebas. Ya, ini yang lebih mudah juga. Fa in qaddarta kainan kana min qabilil khabaril mufrad. Kalau engkau takdirkan muta'allaqnya dzaraf dan jar majrur itu adalah kain, berarti isim. Kana min qabilil khabar bil mufrad, maka jadilah khabar tersebut masuk pada macam khabar yang mufrad. Ya. Wain qadar fa istaqarra, tapi kalau enggak takdirkan ya mahdhuf fi istaqarra fi'il, maka kana min qabilil khabar bil jumlah, maka jadilah dia termasuk dari macam khabar yang terupa jumlah. Makanya disebut dengan apa? Syibhu jumlah. Dikatakan syibhu jumlah karena mirip, kalau ditakdirkan istaqarra ya mirip jumlah, tapi bukan jumlah juga ya. Kalau ditakdirkan kain, ya bukan jumlah. Mufrad maksudnya. Baik, kita baca. Ada catatan kaki berfaedah. Perhatikan baik-baik ini. Jelaskan. Akarnya. Ya. Nomor tiga itu. Nomor tiga. Yushtaradu li sihhatil ikhbari bidzarfi wal jari wal majrur an yakuna kullu wahidin minhuma tamma. Dipersyaratkan agar menjadi benar pengkhobaran dengan dzarf dan jar majrur adalah dipersyaratkan agar benar datangnya khobar dengan dzarf dan jar wa majrur adalah an yakuna kullu wahidin minhuma tamma, agar masing-masing dari dzarf dan jar majrur itu tam, sempurna, berfaedah. Apa itu yang dimaksud dengan at-tam? Nah ini. Wa ma'na tamami an yufhama minhu muta'allaqahu al-mahdhuf. Dan makna sempurnanya dzarf dan jar majrur adalah terfahami. Ya, terfahami darinya muta'allaqahu al-mahdhuf, tempat bergantungnya dzarf dan jar majrur yang mahdhuf itu. Itu makna dari tam. Jadi terfahami, difahami apa sih tempat bergantungnya dzarf seperti indak atau jar majrur seperti fidar, terfahami. Jadi kan zaidun indak, terfahami enggak? Zaid di sisimu, maksudnya apa? Ada di sisimu, iya kan? Itu muta'allaqnya. Zaidun indak, zaid di sisimu, maksudnya apa? Di sisimu, ya, ada di sisimu. Iya. Terfahami itu. Demikian pula zaidun fidar, zaid di rumah, maksudnya ada di rumah. Iya. Terfahami kan muta'allaqnya kan? Iya. Saya ulangi, makna tamam adalah difahami darinya muta'allaqnya, tempat bergantungnya dzarf atau jar majrur yang mahdhuf itu. Wa inna ma yufhamu terus dilanjutkan ya. Wa inna ma yufhamu muta'allaqu kulli wahidin minhuma minhu fi halatain. Hanyalah bisa difahami tempat bergantungnya masing-masing dari dzarf dan jar majrur itu pada dua keadaan. Ya. Jadi syarat dari dzarf dan jar majrur untuk dia bisa datang sebagai khabar apa? Agar dia apa? Keduanya ini tamain. Tamani sempurna. Makna tamam itu apa? Muta'allaqnya yang mahdhuf apa? Terfahami, diketahui. Apa sih? Kemudian, bagaimana bisa difahami muta'allaqnya? Itu ada dua keadaan. Iya. Hanyalah difahami muta'allaq masing-masing dari dzarf dan jar majrur pada dua keadaan. Yang pertama lihat. Awaluhuma an yakunal muta'allaqu aman. Nahu zaidun indak wa zaidun fiddar. Ya, terfahami muta'allaqnya dzarf dan jar majrur ketika muta'allaqnya adalah am, umum, yani kaun am, keberadaan yang umum. Keberadaan yang umum, yani sekedar menunjukkan makna ada. Ya, keberadaan muta'allaqnya ini. Contoh zaidun indak, zaid di sisimu. Maksudnya apa? Ada di sisimu. Bukan dipahami Zaid misalkan berdiri di sisimu, bukan. Kalau itu namanya muta'allaq yang khos itu. Kalau umum itu maknanya sekedar keberadaan, ada saja. Tidak lebih dari itu. Zaidun indak terjemahnya apa? Zaid ada di sisimu. Ada itu adalah apa? Kaun yang am, keberadaan yang am. Itu tempat bergantungnya indak. Boleh enggak kalau kita katakan Zaidun indak tapi maksudnya Zaid duduk di sisimu? Itu tidak boleh. Itu kaunnya khos itu. Ya. Wa Zaidun fiddar. Zaid di rumah. Maksudnya apa? Ada di rumah. Ini muta'allaqnya kan am. Kenapa? Karena muta'allaqnya tempat bergantungnya fiddar adalah kaun yang am. Keberadaan yang sifatnya umum. Sehingga ditafsirkan di situ. Pokoknya. Kainun atau hasilun. Iya kan? Atau mawujudun yang keberadaan. Keberadaan yang sifatnya umum. Ya. Bisa difahami gini yang pertama. Jadi terfahami. Ya. Atau berfaedah. Atau dianggap sempurna. Dzarf dan jar majrur ketika apa? Muta'allaqnya am. Umum. Kaun am. Keberadaan yang umum. Bukan kaun yang khos. Ya, kalau kaun yang khos itu duduk, tidur, berjalan. Kalau ada, sekedar ada ini kaun yang am. Wa tsaniyatuhuma dan yang kedua, keadaan yang kedua. Ya. Keadaan yang kedua maksudnya apa? Di mana dzarf dan jar majrur itu apa? Terfahami muta'allaqnya. An yakuna al-muta'allaqu khosan. Wa qad qamatil qarinatu dalah adalati alaih. Muta'alaknya khusus sekarang. Tapi meskipun muta'alaknya khusus, tapi telah tegak qarinah, dalil yang menunjukkan kepada muta'alak yang khusus itu apa. Ya. Saya ulangi, muta'alaknya khusus, meskipun khusus muta'alaknya, tapi ada qarinah, dalil-dalil, ya, tanda-tanda yang menunjukkan kepada muta'alak yang khusus itu apa. Lihat, contohnya, kan yaqulu laka qa'il, seperti kalau ada seorang yang berkata kepadamu, Zaidun musafirun al-yawma wa amrun ghadan. Zaid musafir, ya, safar hari ini, dan Amr safar besok. Zaidun musafirun al-yawma wa amrun ghadan. Ya, Zaid akan safar, Zaid safar hari ini, dan Amr safar besok. Fataqulu lahu, maka kamu jawab, bal amrun al-yawma wa zaidun ghadan. Lihat jawabannya, bahkan Amr hari ini dan Zaid besok. Lihat, mana di sini khabarnya? Al-yawm, ya kan? Dan apa? Ghadan. Ya. Muta'alaknya al-yawm dan ghadan itu apa? Sesuatu yang am atau khos. Kalau am berarti terjemahnya Amr ada di hari ini, Zaid ada di hari esok. Enggak pas. Muta'alaknya apa di sini berarti? Khos. Apa muta'alaknya yang khos itu yang dibuang? Musafirun. Ya. Amrun musafirun al-yawm wa Zaidun musafirun ghada. Tapi dibuang. Dan boleh dibuang. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan apa? Muta'alaknya ini. Apa yang dimaukan. Yaitu musafir. Kenapa? Karena sudah disebutkan dalam apa? Ungkapan temanmu sebelumnya. Zaidun musafirun al-yawma wa amrun hudan. Kemudian kau tanggapi, bal amrun al-yawm. Bahkan amr yang sekarang, Zaid yang besok. Maksudnya, bahkan sekarang yang safar ini siapa? Ya, Zaid dan besok. Ya, Zaid apa? Amr yang sekarang dan Zaid yang besok safarnya. Siapa enggak yang kedua ini? Jadi, dianggap tam, dhorof dan apa? Jar majrur. Ketika apa? Ketiga, pada dua keadaan. Karena yang pertama ketika apa? Muta'alaknya am. Yang kedua ketika muta'alaknya apa? Khos. Tapi apa? Ada qarinah yang menunjukkan muta'alak yang khos itu apa? Ya, bentuknya apa? Ya, terfaham insyaAllah. Zaidun musafirun al-yawm wa amrun ghadan. Zaid akan safar hari ini dan Amr akan safar besok. Kemudian kamu tangkapi bal amrun al-yawm al-yawma wa zaidun ghadan. I'rabnya muta'alik dia. Di mahdhuf. Ya taqdiruhu musafir. Ya. Baraf al-yawma baraf. Demikian pula ghadan mansub. Wa ja'ala Ibnu Hisham fil Mughni min hadzal akhir qawluhu ta'ala, dan Ibnu Hisham di dalam Al-Mughni menjadikan pada macam yang terakhir ini, atau menjadikan termasuk dari macam yang kedua ini, yang terakhir ini, yaitu apa? Muta'alaknya khobar adalah apa? Khos. Kemudian ada dalil yang menunjukkan kepada muta'alak yang khos ini yang dibuang. Beliau menjadikan kepada macam ini, semisal firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Tuh. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Muta'aliknya bil-hurri apa? Khos apa am? Kalau am terjemahnya ada. Al-hurru ada di al-hurri. Ya, salah. Ini muta'aliknya apa? Khos, tapi dibuang. Dan boleh itu dibuang karena apa? Karena ada qarinah sebelumnya. Ya. Sehingga takdirnya al-hurru yuqtalu bil-hurri. Orang merdeka dibunuh karena sebab membunuh apa? Orang merdeka. Wal'abdi yuqtalu bil'abdi. Dan budak dibunuh karena sebab membunuh apa? Budak. Itu maknanya al-hurru bil-hurri wal'abdu bil'abdi. Ya. Jadi paham gini? Ya. Coba di murajaah lagi. Ya. Baraf dan juga jar wa majrur. Boleh dia datang sebagai khabar dari mubtada ketika apa? Keduanya? Tam, ya, taman, sempurna. Ya. Apa yang dimaksud dengan tam? Ya, dihasilkan faedah. Ya. Dan kapan? Ya, kapan keduanya itu dianggap taman? Hah? Ketika apa? Ya, muta'alaknya difahami, terfahami, diketahui. Muta'alaknya dzaraf dan jar majrur terfahami, diketahui pada berapa keadaan? Pada dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika, yang pertama muta'alaknya adalah am atau kaunun am, keberadaan yang umum. Sifatnya ada saja maknanya. Ya. Ada, terjadi misalkan. Zaidun indak, Zaidun fiddar. Yang kedua ketika muta'alaknya apa? Khos. Ya. Tapi dengan syarat, yaitu apa? Ada dalil yang menunjukkan kepada muta'alak yang khos itu yang dibuang. Dalilnya sebelumnya, biasanya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini penting ini. Sehingga kamu kalau bikin jumlah benar enggak kayak gini nih. Zaidun al-yawma. Zaidun al-yawma. Zaid di hari ini. Betul enggak itu? Betul apa tidak? Ya, salah. Ya. Karena al-yawma tidak tam. Ya, tidak tam. Dan al-yawm itu muta'alaknya khusus mesti. Ya, muta'alaknya al-yawm itu khusus. Sehingga disebutkan dalam Zaidun. Apa misalkan? Hah? Tadi musafirun al-yawma. Atau apa lagi? Hah? Tinggal bikin aja. Ya. So'imun al-yawm misalkan. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan sebelumnya, maka boleh dibuang. Misalkan Zaidun, ada teman antum yang mengatakan Soimun Al-an Bal, misalkan Zaidun Ghodan, misalkan maksudnya Zaidun Soimun Ghodan. Kemudian yang nomor 4, lihat, ada lagi faedah berikutnya. Hahuna amran, di sini ada dua hal yang perlu diketahui. Annal muta'allaqa yakun wajib al-hadzi idza kana 'amman, terkait bahwasanya muta'allaq tempat bergantungnya dzaraf dan jar majrur wajib al-hadzi, wajib dibuang. Kapan? Idza kana 'amman, ketika 'am. Sehingga pada contoh tadi Zaidun indak boleh tidak disebutkan Zaidun ka'inun indaka atau istaqarra indaka, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Demikian pada Zaidun fiddar, tidak boleh Zaidun apa? Hah? Zaidun kainun fiddar, mustaqirun atau istaqara fiddar, tidak boleh. Itu kaidah. Fa amma idza kana khafan fa fihi tafsil, adapun kalau muta'allaqnya dzaraf dan jar majrur itu adalah khusus, ya, maka di situ perlu dirinci. Fa in qamat qarinatun tadullu alaihi idza hulif jaza hadfuhu wa jaza dzikruh. Kalau tegak qarinah, bukti, tanda yang menunjukkan kepada kaun yang khos itu, maka idza hudzif, ya, saya ulangi, apabila tegak dalil tanda yang menunjukkan kepada kaun yang khos itu apabila ia dibuang, maka jaza hadfuhu, boleh dibuang, wa jaza dzikruh, dan boleh-boleh disebutkan. Dalam contoh tadi yang di atas itu dibuang apa? Disebutkan dibuang, ya, Zaidun, apa tadi yang sebelumnya di atas, Zaidun bal amrun al yawma wa Zaidun ghadan, ini dibuang. Boleh juga ditambahkan bal amrun musafirun al yawma wa Zaidun musafirun ghadan. Kenapa? Ada qarinah. Kalau ada qarinah yang menunjukkan kaun yang khas itu ketika dibuang dia muta'alak ini, maka boleh, ya, dibuang atau disebutkan. Wa in lam takun hunaka qarinatun turshidu ilaih, wajib dzikruh. Tapi kalau di sana tidak ada qarina, beberapa dalil yang menunjukkan kepada yang mahdhuf itu, muta'allaq yang mahdhuf itu, maka wajib dzikruh, wajib disebutkan. Apabila di sana tidak ada qarinah yang menunjukkan kepada yang mahdhuf itu, maka wajib disebutkan. Ya. Hadza mazhabul jumhur fi hadzal mawdu'. Ini adalah mazhab jumhur pada pembahasan ini. Nanti akan diulang pembahasan ini insyaallah. Sehingga bagaimana nih? Muta'alaknya, kalau ada pertanyaan, bagaimana hukum menyebutkan muta'alaknya dzaraf dan jar wa majrur? Jawabannya bagaimana? Dirinci. Kalau muta'alaknya dzaraf dan jar majrur adalah apa? Maka apa wajib di? Buang muta'alaknya. So, Zaidun indak. Tidak boleh Zaidun kainun indak. Atau istakarra indak. Sedangkan kalau kaunnya. Muta'alaknya dzaraf dan jar majrur itu adalah khas. Bagaimana ini? Dirinci-rinciannya? Ya, kalau ada qarinah yang menunjukkan muta'allaq yang khas ini ketika dia dibuang, maka apa? Boleh dibuang, boleh disebutkan. Kalau tidak ada, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Karena orang tidak tahu, misalkan anda berkata ya, Zaidun ghadan. Apa maksudnya Zaid besok? Iya kan? Apa maksudnya Zaid besok? Iya. Apakah mau istilahnya ke pasar atau dia mau ngajar atau dia mau belajar, gak tahu kan? Ya. Karena kaunya khos. Kemudian, wakhtalafa an-nahiyuna fi hadha, fadhahab al-akhfashu ila annahu min qabilil khabari bil mufrad. Dan berselisih ahli nahu dalam masalah ini, al-akhfash berpendapat bahwasanya khabar yang berupa dzarf dan jar wa majrur itu masuk pada macam khabar yang mufrad. Wa anna kullan minhuma muta'alliqun bi mahdhuf, dan bahwasanya masing-masing dari keduanya muta'alliq dengan yang mahdhuf. Wa dzalika al-mahdhuf ismu fa'il, dan yang mahdhuf itu adalah isim fa'il. At-taqdir Zaidun ka'inun 'indak aw mustaqirun 'indak aw fi ad-dar. Wa qad nusiba hadha li sibawayh, telah dinisbahkan pendapat ini kepada sibawayh. Wa qila, oh, ada yang ketinggalan ya? Wah, iya betul. Loncat sih. Baru satu amr ya. Hal yang pertama yang mau kita baca ya. Ya sudah, kita lanjutkan dulu ya. Pembacaan dari catatan kaki. Ya. Al-amr al-thani. Tadi kan hahuna amran. Baru satu amr yang kita baca. Al-amr al-thani. I'lam annahu qad ikhtalafa nuhatu fil khabar. Ya. Hal yang kedua, bahwasanya telah berselisih ahli nahu dalam khabar. Khabarnya apa? Khabar yang berupa ya dzaraf ataupun jar majrur. Ahwa muta'allaqun. Ahwa muta'allaqu dzarfi wal jar wal majrur faqat, am huwa nasu dzaraf wal jar wal majrur faqat. Jadi ada khilaf terkait dengan khabar ini. Apakah khabarnya adalah muta'allaqnya, tempat bergantungnya dzaraf, atau tempat bergantungnya jar majrur saja? Am huwa nafsu dzaraf, atau khabarnya dzaraf itu sendiri atau jar majrur itu sendiri saja? Gitu. Paham ya? Jadi ada khilaf terkait dengan khabar yang datang dalam bentuk syibah jumlah, dzaraf dan jar majrur. Mana sih khabarnya? Ada yang mengatakan bahwasanya khabarnya itu muta'allaqnya, tempat bergantungnya, kain atau istaqarra. Ada yang mengatakan itu sendiri, apa jar majrur dan dzaraf itu sendiri khabarnya. Dan ini yang lebih mudah ya, yang lebih mudah. Ya. Am huwa majmu'ul muta'allaq wa dzaraf aw al jar wal majrur, atau kumpulan dari muta'allaq dan dzaraf dan al jar majrur itu. Paham ini kan? Fadhahaba jumhur al-Basriin ila anna al-khabar huwa al-majmu'. Jumhur al-Basriin berpendapat banyak bahwasanya khabarnya adalah kumpulan dari muta'alak dan dzarafnya, atau muta'alak dengan jar majrurnya. Kenapa? Litawaqqufil fa'idati ala kulli wahidin minhuma, karena faedah itu bergantung pada keduanya. Wassahihu alladhi nurajjihuhu anna al-khabara huwa nafsul muta'alak wahdah, dan yang benar yang kami rajihkan adalah bahwasanya khabarnya adalah muta'alak itu saja. Wan dzarfa awil jar wal majrur qaidun lah, dan bahasa dzarf dan jar majrur hanya sekadar qaid. Ya. Qaid pengikat bagi apa? Khabar muta'allaq yang mahdhuf. Ya. Qaid jadi untuk membatasi gitu. Ada adanya di mana? Di masjid. Ya. Wa yu'ayyidu hadza annahum ajma'u 'ala anna al-muta'allaq idza kana khasan fa huwa al-khabar wahda. Fahu al-khabar wahdah. Ya. Wa yu'ayyidu hadha, dan didukung pendapat ini, pendapatnya mana? yang menetapkan bahwasanya khabarnya adalah apa? Hah? Muta'alaknya saja. Paham ini ya? Bengong. Dan didukung pendapat ini dengan bahwasanya mereka ahli nahwu sepakat bahwasanya annal muta'allaq muta'allaq idza kana khasan, kalau dia khas fa huwal khabar wahdah, maka dialah khabarnya wahdah. Betul enggak? Hah? Paham enggak ini? Jadi kalau muta'allaqnya khas contoh ya, Zaidun jalisun fil masjid, khabarnya mana? Jalis. Iya. Ya berarti ketika khabarnya mahdhufun ya, ketika apa? Muta'allaqnya mahdhufun sama, dialah yang mahdhuf ini sebagai apa? Khabarnya, kata di sini mu'allaq di sini. Sawa'un kana madhkurun am kana qad hudith liqarinatin tadullu alayhi, sama saja apakah muta'allaq yang khas ini disebutkan atau dibuang karena ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Wa hadha al-khilafu innama huwa fil muta'alliq fil muta'alliq al-'am, dan khilaf ini hanya terjadi pada muta'alliq yang 'am itu. Adapun pada muta'alliq yang khas sepakat bahwasanya dialah khabarnya, iya kan, apakah disebutkan atau dibuang. Ya, karena dalil yang menunjukkan ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Ya, falyakun mithlal khas. Maka hendaknya ketika muta'alliq 'am hendaknya sama gitu, ketika muta'alliq khas disamakan saja gitu. Falyakun, maka hendaknya ya, muta'alliq yang 'am itu seperti muta'alliq khas, yakni dia datang sebagai khabarnya gitu. Tardan lil babi 'ala watiratin wahidah. Ya, untuk apa? Menjadikan bab ini di atas satu model saja. Ya. Sifatnya begini. Jadi istilahnya dalam hal apa? Khabarnya mana? Apakah muta'alliqnya atau dharafnya atau kedua-duanya? Yang ditarjih di sini oleh mu'alliqnya itu apa? Hah? Muta'alliqnya saja. Adapun jar majrur dan dharafnya sebagai qaid saja untuk membatasi maknanya. Apa dalilnya katanya? Dalilnya kalau muta'allaqnya khos, maka mesti muta'allaq khos ini dijadikan sebagai apa? Khobar, apakah dia disebutkan ataupun tidak, karena ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Maka tentangnya sama juga gitu. Tapi nanti masalah ini masalah yang mudah. Ya, masalah yang mudah. Silakan antum pilih yang lebih mudah. Enggak banyak pengaruh dalam apa? Makna. Kalau dipilih Syekh Muhammad ini seperti itu. Yang mudah saja. Orang Arab juga enggak membahas itu, cuma prakteknya saja kan. Maksudnya orang Arab dahulu yang mereka ahli nahwu bersimbab dari mereka kan enggak membahas masalah itu. Ya, sehingga pilih yang mudah saja. Baik, sekarang kita masuk ke apa? Syarah. Ya, wa ikhtalafa an-nahwiyyun fi hadha. Ahli nahwu berselisih dalam masalah ini. فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد. الأخفش berpendapat bahwasanya ia masuk pada macam khabar yang mufrad. وأن كل منهما متعلق بمحذوف, dan bahwasanya masing-masing dari keduanya متعلق dengan محذوف. وذلك المحذوف اسم فاعل, dan yang محذوفnya adalah اسم فاعل. التقدير تقديرnya adalah زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار وقد نسب هذا لسيبويه. Dan ini pendapat dinisbahkan kepada Sibawai. Jadi kata Al-Akhfash, maksudnya khabar apa? Mufrad. Berarti kalau khabar mufrad, mesti yang ditakdirkan apa? Ya isim, isim fa'il. Wa qila innahuma min qabilil jumlah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya keduanya dharaf dan jar majrur masuk pada macam khabar jumlah. Wa inna kullan minhuma muta'alliqun bimahdhuf huwa fi'il. Dan bahasa masing-masing dari keduanya berkait dengan sesuatu yang mahdhuf, dan yang mahdhufnya itu adalah fi'il. At-taqdir Zaidun istaqarra atau yastaqirru 'indak atau fi ad-dar. Jelas ini ya. Wa nusiba ila hadha ila jumhuril basriyyin wa ila sibawahi ayda. Dan pendapat ini disebarkan disandarkan kepada jumhur al-basriyyin dan juga pada sibawah juga. Tarik-tarikan sibawahi saya kok pendapatnya. Yang lain sibawahi itu saya. Ini menunjukkan keilmuan Sibawai dalam bidang nahwu. Ya. Wa qila yajuzu an yuj'ala min qabilil mufrad. Ya. Ha, ini lebih mudah ya. Ada yang berpendapat boleh untuk dijadikan iya pada macam khabar mufrad fa yakunu al muqaddar mustaqirra, sehingga jadilah muta'allaq yang muqaddar dalam mustaqirra, dan yang semisal mustaqirra iya kain misalkan, wa an yuj'ala min qabil al jumlah, atau keduanya dzarf dan jar majrur dijadikan pada macam khabar jumlah, sehingga takdirnya adalah istaqarra, dan yang semisal istaqarra enggak mesti istaqarra, yang jelas kaun 'am lah, dia istaqarra kana iya. Wahada zahiru qawli al-musannif, dan ini yang tampak dari pendapatnya al-musannif. Nawina makna kainin awistaqar. Dan ini yang paling mudah ya. Kita juga pilih ini. Wadhahaba Abu Bakar ibn Sarraj ila anna kullan min al-dharfi wal-majruri qismun dirasih. Sedangkan Abu Bakar ibn Sarraj berpendapat bahwasanya masing-masing dari dharf dan jar adalah macam khobar tersendiri. Macam khabar yang ketiga berarti. Ya. Atau kalau dipisahkan dorok sendiri. Apa? Jar majrur sendiri. Jadi ada empat. Ada jumlah ismiyah. Ada jumlah. Ada jumlah. Jumlah dirinci ismiyah dan fi'liyah. Kemudian ada khabar dorok. Ada khabar jar majrur sendiri-sendiri. Ya. Qismun dirasih. Macam tersendiri. Walaysa min qabilil mufrad. Tidak masuk kepada macam khabar yang mufrad. Wala min qabilil jumlah. Tidak pula masuk pada macam khabar jumlah. Naqala anhu hadha al-madhhab tilmidhuhu Abu Ali al-Farisi fi Shiraza fi Shiraziyat. Dinukil pendapat ini dari beliau Ibn Sarraj al-muridnya Abu Ali al-Farisi dalam Ash-Shiraziyat. Wal haqqu khilafu hadha al-madhhab, tapi yang benar adalah apa yang selain madhab ini. Wa annahu muta'alliq bi mahdhuf. Iya. Dan bahwasanya dia jar majrur dan dharf muta'alliq bil mahdhuf. Wa dzalikal mahdhuf, dan yang mahdhuf itu wajibu al hadzf, wajib dibuang. Yeah. Ini kapan? Wajib dibuang. Ketiga, khabarnya apa? Kaun yang am. Yeah. Kaun yang am. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya ada khilaf ya. Khilafnya pada dua hal. Yang pertama terkait dengan muta'alliqnya itu apa? Apakah dia muta'alliqnya adalah mufrad atau jumlah? Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya terkait dengan mana yang menjadi khabarnya? Apakah muta'alliq atau dzarf atau jar majrur itu sendiri? Ya. Saya kita baca di sini syahid. Syahid dari apa? Disebutkannya muta'alliq. Ya, muta'alliq yang dzarf atau jar majrur. Tapi syudzudha. Kaqawlihi, seperti ucapan penyair. Dalam bahar al-tawil. Lakal izu in maulaka azza wa in yahun. Fa'anta lada buhbuhatil huni kainu. Contoh apa ini? Disebutkannya muta'alliq yang am. Syadz tapi ini. Lakal izu, bagimu kemuliaan. In maulaka azza, jika tuanmu mulia. Wa in yahun, dan jika tuanmu hina. Fa'anta, maka kamu. Ya. Siapa berarti? Budaknya atau bawahannya. Lada buhbuhatil huni kain. Ada cikrak bawah dari kehinaan. Kalau tuan kamu hina, ya kamu berarti kerak yang paling bawah dari kehinaan. Di sini saja mana kain disebutkan. Ya kan? Fa'anta lada buhbuhatil huni kainu. Disebutkan. Antanya kan udah ada. Ya, kemudian dzarf khabarnya kan lada. Maksudnya indah. Lada buhbuhatil hun. Kalau yang fasih kan seperti itu. Cukup ya. Tapi di sini disebutkan kainu. Ah, di sini ada faedah yang perlu kita baca. Ya, syahid dari bait ini ya. Kita baca syahidnya. Al-syahid fihi, syahid dalam ucapan penyair ini adalah kain, haitsu sarraha bihi, di mana penyair menyebutkannya. Ya. Menyebutkan muta'alliqnya kain. Wa huwa muta'alliqu dzarf al-waqi khabara, dan dia kain adalah muta'alliqnya dzarf yang datang sebagai khabar. Mana dzarfnya? Lada. Tapi syudz, syadz. Padahal lian dan asal yang dari jumhur, yang demikian karena hukum asalnya menurut jumhur, bahasanya al-khabar jika kena dorfan, apabila bentuknya dorf, atau jar atau majrura, atau jar majrur, an yakuna kullun minhuma muta'alliqan bikaunin am. Agar ia muta'alliqnya dengan kaunnya am. Itu menurut jumhur. Jadi kalau dorf dan jar majrur muta'alliqnya masih dengan apa? Kaunnya am. Wan yakuna hadzal kaun al-am wajib al-hadf, dan agar kaun yang am ini wajib dibuang. Itu yang kedua menurut jumhur. Yang pertama tadi apa? Dorof dan jar majrur muta'alliqnya harus apa? Am. Yang kedua apa? Muta'alliq yang am ini harus dibuang. Kama qarrarahu asy-syarih al-'allamah, sebagaimana itu ditetapkan oleh al-'allamah asy-syarih, dijelaskan oleh asy-syarih. Fa in kana muta'allaquhuma kaunan khasan wajib dzikru. Adapun kalau muta'allaqnya kaunnya khas, maka wajib disebutkan. Paham ini? Jadi kalau muta'allaqnya kaunnya khas, wajib disebutkan muta'allaq tersebut. Illa an taquma qarinatun tadullu alaihi idza hudzif, kecuali kalau ada qarinah dalil yang menunjukkan kepada kaunnya khas apabila dibuang. Fa in qamat hadhihi al-qarinah jaza dzikruhu wa hadfuhu. Kalau tegak qarinah ini yang menunjukkan kepada kaun yang khos yang dibuang, maka boleh disebutkan kaun yang khos itu, boleh juga dibuang. Wa dhahaba Ibnu Jinni, pendapat yang lain Ibnu Jinni, ila annahu yajuzu dzikru hadzal kaun al-'am. Ibnu Jinni berpendapat bahwasanya boleh untuk disebutkan kaunnya 'am, sehingga menurut mazhabnya Ibnu Jinni ucapan menyair tadi bukan syadz ya. Santara dabuh buhatil hunika ini disebutkan. Kenapa likau ni zikr wal asal? Karena disebutkannya muta'alak itu hukum asal loh gitu. Kenapa kok enggak boleh gitu? Adalah hukum asal yang disebutkan muta'alak itu. Nah, itu kata Ibnu Jinni. Wa ala hadha yakunu zikru fi hadzal bait wa nahyi laysa syadza, atas dasar ini maka penyebutan muta'alak yang am pada bait ini ya, dan yang semisal bait ini itu bukan syadz. Lanjut. Kadzalika qalu. Ya, demikian mereka berkata. Walladhi yattajihu lil 'abdi dhaif, 'afa Allah ta'ala 'anhu wa dzakarahu katsirun min akabiril ulama. Ya, dan yang yattajihu terarah lil 'abdi menurut al-'abd adh-dhaif, hamba yang lemah ini, tawabu beliau. 'Afa Allah ta'ala 'anhu, semoga Allah memaafkannya. Wa dzakarahu katsirun min akabir al-ulama, dan disebutkan ini juga oleh ulama-ulama nahwu besar. Saya ulangi, alladhi yattajihu lil 'abdi adh-dha'if, dan yang tepat menurut al-'abd, hamba yang lemah ini, semoga Allah maafkannya, dan juga yang disebutkan oleh banyak dari tokoh-tokoh besar ahli nahwu bahwasanya kainan, nah perhatikan ini penting, anna kainan wastaqarra, ya bahwasanya kainan wastaqarra قد يراد بهما مجرد الحصول والوجود. Jadi kain dan istiqrar maknanya ada dua. Dirinci. Ya. Jadi kain dan istiqrar kadang dimaukan dengannya مجرد الحصول والوجود. Sekedar makna husul terjadi dan ada. Jadi apa? Kadang istiqrar dan kain maknanya sekedar hasala terjadi atau ada wujida itu. Paham gak nih? Maka fayakunu kullun minhuma kaunan 'aman wajibal hadzi. Maka masing-masing dari keduanya, ya, masing-masing dari keduanya apa? Masing-masing dari keduanya kain dan istiqarra yang hanya dimaukan makna terjadi ada. Maka ketika itu kain dan istiqarra adalah kaun yang 'am yang wajib di buang, yang wajib di buang. Ada yang kedua. Wa qad yuradu bihima husulun makhsus, ini penting. Kalau enggak difahami ya ngantuk ya lewat sudah. Wa qad yuradu bihima husulun makhsus, terkadang dimaukan dengan keduanya dengan apa? Kain dan istaqarra husul makhsus. Ya. Kejadiannya khusus. Ya. Keberadaannya khusus, bukan am. Seperti as-sabat, maknanya sabat, kokoh. tetap wa'adamu wa'adami qabuli tahawul, dan tidak berpindah-pindah, tidak berubah-ubah, wa'adami qabuli tahawul wal intiqal. Ya, jadi kana istaqarra kadang maknanya sekedar ada saja. Iya. Tapi kadang maknanya menetap. Iya, kokoh, tidak berubah, tidak berpindah. Kalau yang pertama itu adalah kaulnya am, kalau yang kedua kaulnya apa? Khos. Jadi paham enggak bedanya? Ya, jadi kain istaqarra, ya, kalau dia dibawa kepada makna sekedar terjadi, ada terjadi, maka ini kaulnya am. Tapi kalau maknanya adalah as-subut, menetap, ya, tidak berpindah-pindah, kokoh, maka ini maksudnya ke kaulnya apa? Khos. Ya. Saya ulangi. Waqad yuradu bihi ma husulu husulun mahsus. Kadang dimaukan dengan kana dan istaqarra husul mahsus. Ya. Kejadian yang khusus. Ya, kasabat wa asarat kokoh. Ya. Menetap. Wa adamu qabuli tahawul wal intiqal, tidak mengalami perubahan dan perpindahan. Wa nahu dzalik, dan yang semisal itu. Maka fayakunu kullun minhuma kaunan khassa. Ya, maka jadilah keduanya ketika itu bermakna kaun yang khas. Wahina idin, ketika kain kana dan istaqarra dibawa kepada makna kaun yang khas, hina idin yajuzu zikru, boleh disebutkan. Ya. Wasabit, wasabata bihadihil manzila, dan sabit dan sabata, ya, sama manzilanya dengan istaqarra. Ya, kain sama. Faqad yuradu bihima alwujudul mutlaq alladhi huwa biddul intiqal. Kadang dimaukan dengan kana, ya, istaqarra, dan juga sabata. Al-wujud al-mutlak, keberadaan secara mutlak, ada saja maknanya. Yang mana huwa biddu al-intiqal. Ya, saya ulangi, sabit berarti, ya, sabit dan sabata. Sabit dan sabata pun sama kedudukannya seperti kain dan istaqarra. Ya, ini bahwasanya kadang sabit dan sabata dimaukan dengan keduanya al-wujud al-mutlak, keberadaan secara mutlak, sabata maksudnya ada. Iya. Alladhi huwa biddul intiqal, yang mana dia lawannya al-intiqal, berpindah. Ya. Fayakunani amaini, maka ketika itu dia umum. Iya, umum maknanya. Kaun yang am maksudnya. Wa qad yuradu bihima al-qarar wa adamu qabiliyatil harakah masalah. Dan terkadang dimaukan dari sabit dan sabata makna ketetapan, ketetapan, dan tidak menerima adanya harakah, gerakan perpindahan. Sebagai contoh, maka ketika itu sabit dan sabata menjadi khasain, khusus. Nah, wa bihadza yuraddu ala ibni jinni ma dhahaba ilaihi. Ya, dengan ini bisa terbantahkan, ya, pendapatnya Ibnu Jinni. Ya, pendapatnya Ibnu Jinni. Apa pendapatnya Ibnu Jinni? Boleh menampakkan apa? Kaun yang am. Kenapa? Karena hukum asalnya muta'alak itu disebutkan. Dalilnya apa Ibnu Jinni ini? Bait ini. Fa'anta lada buhbuhatil huni kain. Dijawab bisa dengan rincian ini. Jawabannya apa? Kain di sini bukan kaun yang am, tapi dia kaun yang khas. Sehingga boleh disebutkan. Karena makna kain di situ bukan sekedar keberadaan, ada atau terjadi, tapi kaun keberadaan yang khusus, yang tetap. Ya, ketika tuanmu hina, maka kau menetapi, tidak berubah-ubah, berpindah, tidak, menetapi kehinaan yang paling bawah atau tingkat kehinaan yang paling bawah. Nah, itu. Bisa dipahami gini? Ya, itu apa? Kaun yang khas. Ya, lihat lanjutannya. Wa bihadza aydhan yattajih dzikru kain fi hadzal bait. Maka dengan rincian ini pula yattajih dzikru kain fi hadzal bait, menjadi lurus gitu. Menjadi benar penyebutan kain dalam bait ini. Enggak ada yang syadz berarti. Iya kan? Ada yang syadz enggak dengan bait ini? Fa anta lada buhbuhatil hun kain, tidak ada. Kenapa? Karena kain di situ kaun yang khas. Ya, kaun yang khas. Maknanya bukan istilahnya keberadaan yang am, tapi keberadaan yang khusus. Apa tadi maknanya? As-sabat. Ya, adamu qabuli tahawul. Ya, menetap, tidak berpindah-pindah. Maka engkau menetapi. Berarti maknanya kan? Jika Tuhan muhina, maka engkau menetapi. Tingkat kehinaan yang paling bawah. Bukan ada saja, ya, tapi menetapi. Wabihada ayatunya taji, dengan ini juga menjadi tepat penyebutan kain pada bait syair tadi. Wazikru, dan juga menjadi pas tepat penyebutan mustaqir. Fi nahwi qawlihi ta'ala, pada contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Tuh lihat. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Disebutkan mustaqirnya. Ya, tidak dikatakan falamma ra'ahu indah. Tatkala Nabi Sulaiman melihat singgah sana, mustaqirran indah disebutkan di situ. Ya, apa? Mustaqirran. Ketika beliau melihat singgah sana dalam keadaan mustaqir, istiqrar, menetap. Ya, di sisinya, gitu. Ini jadi luas pas. Kenapa? Li'annal ma'na, karena maknanya annahu lamma ra'ahu thabitan, tatkala Nabi Sulaiman melihat singgah sana, Balqis itu thabit, menetap, kokoh, di sisinya, kama, saya lagi, li'annal ma'na annahu lamma ra'ahu thabitan, kama lau kana maudi'uhu baina yadayhi min awali amr. Maknanya adalah, tatkala beliau melihat singgah sana tadi thabit, kokoh, kama lau kana maudi'uhu, sebagaimana di tempatnya sebelumnya, baina yadayhi, di hadapannya, min awalil amr, di awal urusannya. Di sini i'rabnya apa tuh? Falamma ra'ahu mustaqirra, hawa kan? Ya. Disebutkan di situ muta'alaknya indah. Indah kan muta'alak dan mustaqirra. Ya. Tapi kalau misalkan dibuang, falamma ra'ahu, dalam kalimat yang lain, falamma ra'ahu indah. Indah kan sebagai apa? Hawa kan? Karena dia datang setelah yang ma'rifah. Bumir ro'ahu indah. Takdirnya mustaqirah. Di sini disebutkan. Nah, jawabannya apa ini? Di sini istiqrarnya dengan makna apa? Istiqrarnya adalah kaun yang hal. Sehingga boleh disebutkan. Ya. Tidak ada iskal di sini. Baik, nah, kita lanjutkan. Kembali ke syarah. Wa kama yajibu hadfu amil dzaraf wal jari wal majrur idha waqa'a khabara. Kadzalika yajibu hadfuhu idza waqa'a sifatan. Iya. Maka sebagaimana wajib membuang amil dzaraf dan jar majrur apabila keduanya datang sebagai khabar, demikian pula wajib membuang amil dzaraf dan jar majrur idza waqa'a sifatan, apabila dzaraf dan jar majrur itu jatuh sebagai sifat. Boleh enggak jar majrur dan dzaraf datang sebagai sifat? Ya boleh. Iya. Contoh marartu bi rajulin indak. Marartu bi rajulin indak. Ya, Rumi jelaskan. Marartu fi'lun wa fa'il bi rajulin muta'alliq bi marra. Indak. Di sini apa? Dzaraf. Muta'alliq bi mahdzuf. Sebagai apa? Na'at li rajul. Takdirnya apa? Bi rajulin ka'inin indak. Atau bi rajulin istaqarra indak. Ya. Jangan antum katakan indak muta'alliqnya dengan marra. Bukan. Apalagi dengan rajul jamid. Enggak. Au fiddar. Maratu birajulin. Fiddar. Sama juga. Ya, takdirnya ka'inin. Atau istaqorro. Au halan. Atau ketika dzaraf dan jar majrur itu datang sebagai hal. Maka sama. Harus dibuang apa? Hah? Ya. Muta'alaknya. Tadi sudah lewat rinciannya. Kapan harus dibuang? Kapan harus disebutkan? Nanti akan datang lagi. Ya, lebih rinci. Contoh maratu bi Zaidin indak, saya melewati Zaid indak, ya, dalam keadaan dia ada di sisimu. Ya. Jadi takdirnya apa? Maratu bi Zaidin indak. Ah, apa? Takdirnya mustaqirran atau kainan, kenapa kita mansubkan? Hal, iya kan? Hal kalau tadi kan dijarkan maratu bi rajulin kainin, mustaqirrin. Kalau sekarang hal, kalau hal apa hukumnya? Mansub, maka kita katakan marutu bi zaidin takdirnya kainan mustaqirran indak, atau kalau dengan fiil istaqarra. Au fiddar, sama juga kainan fiddar, mustaqirran fiddar atau istaqarra, boleh. Boleh dua sisi lah. Ini yang lebih mudah. Boleh ditakdirkan isim atau fiil. Au silatan. Ah, kalau silah ada lagi nih. Ya, penakdirannya. Al-muhim muta'alaknya wajib dibuang pula. Ketika dzaraf dan jar majrur datang sebagai apa? Silah. Ya. Ya, ketika tadi kapan wajib dibuang? Ketika kaunnya mutanah adalah kaun yang am. Contoh ja'alladhi indak au fiddar atau ja'alladhi fiddar. Lakina, ini bedanya. Bedanya muta'alaknya dhorof dan jar majrur pada hal dan pada selain hal bedanya adalah lakin yajibu fi silati an yakuna al mahdhuf fi'la. Hanya saja wajib pada silah. Ya, pada dhorof dan jar majrur yang jatuh sebagai silah an yakuna al mahdhufu fi'la. Agar yang mahdhuf itu adalah fi'il. Ya, takdirnya ja'a alladhi istaqarra 'indak. Tidak boleh apa? Mustaqirun 'indak. Atau alladhi saqarra fid-dar. Kenapa alasannya? Karena yang namanya silah harus berupa jumlah. Harus berupa jumlah. Ya. Sudah kita ketahui bahwasanya kalau penakdirannya istaqarra berarti ini jumlah. Kalau penakdirannya isim fa'il berarti apa? Mufrad. Wa amma sifat wal hal fa hukmuhuma hukmul khabari kama taqaddam. Adapun sifat dan hal, hukum keduanya seperti hukum khabar, sebagaimana yang boleh, sebagaimana yang telah lewat. Ya, ini apa? Boleh ditakdirkan di situ apa? Isim fa'il atau fi'il gitu. Kalau apa? Dhorof dan jar majrurnya itu sebagai hal atau ya, sifat. Lumayan ya. Sudah dipahami enggak nih? Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kaunnya, jadi kalau di situ antum dapati ada kain, ada mustaqir sebutkan, maka perlu diketahui bahwasanya di situ kain dan mustaqir adalah kaunnya apa? Khos maksudnya. Maknanya bukan sekedar kebetulan, ada saja. Ini terjemahnya bukan ada. Menetap gitu loh. Kan telah ada buh-buhatil huni kain, maka kau menetap. Bukan hanya ada gitu. Ya, menetap di apa? Tingkatan paling bawah dari kehinaan. Kayak tadi juga, falam maru'ah mustaqirah indah. Tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasan itu mustaqirah, menetap. Ya. Bukan sekedar ada. Ya. Menetap kokoh gitu. Kokoh di sisinya. Yang lain? Ya, harus banyak praktek yang membuat kalimat. Ya. Ya, sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.